السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله أي ابن رجب رحمه الله تعالى: ومثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملة العلم الذي جاء به بالنجوم. نبي mempermisalkan para pembawa-pembawa ilmu yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam bin nujum, dengan bintang-bintang. Dipermisalkan dengan bintang-bintang. Allati yahtadi biha fil dhulumat, yang bisa menjadi petunjuk di dalam kegelapan. Yani, sebagaimana orang-orang dalam kegelapan bisa mengetahui arah barat, arah timur, arah utara, selatan dengan bintang-bintang, demikian pula dalam masalah jalan agama ini atau jalan yang lurus, kita bisa terbimbing dengan adanya bintang-bintang yang bernama ulama. Bintang-bintang yang dijuluki dengan hamalatul ilmi, pembawa-pembawa ilmu. Fafil musnad, di dalam musnad dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal: Inna mathal al-ulama fil ardi kamathal an-nujum fis sama. Sesungguhnya permisalan orang-orang berilmu di dunia seperti bintang-bintang di langit. Yahtadi biha fi dhulumatil barri wal bahr. Mereka bisa terbimbing di dalam kegelapan daratan dan kegelapan lautan. Fa idan tamasatin nujum, kalau bintang-bintang itu padam, au syaka an tadillal huda, dikhawatirkan mereka akan tersesat. Tersesat para pejalan tadi, para musafir tadi. Assalamualaikum. Wa madama al-ilmu baqiyan fil ardi, selama ilmu itu tetap di muka bumi, fannasu fi huda, maka manusia masih di dalam petunjuk karena ilmu masih ada. Di mana? Di dalam hati para ulama dan di dalam amalan para ulama dan lain-lain. Tetapi kalau di dalam buku, dalam kitab dan ulamanya habis, itu tidak dikatakan ilmu itu hidup. Sebab ilmu dikatakan hidup, ada teorinya, ada prakteknya, baru dikatakan hidup. Kalau cuma ada teori dalam kitab dan kemudian dia tidak tahu bagaimana pengamalannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka berarti ilmu tidak tegak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala, wa madamal ilmu baqiyan fil ardi, selama ilmu itu masih ada di muka bumi, artinya masih ada ulamanya. Sebagaimana hadis yang sebaliknya, kapan hilangnya ilmu? Kata Nabi, inna allaha la yantazi'ul ilm intiza'an minan nas. Allah tidak menghilangkan ilmu begitu saja dari manusia, tetapi biqabdil ulama, tetapi dengan diwafatkannya para ulama. Satu ulama meninggal, maka ilmu yang ada padanya ikut terkubur. Dua ulama meninggal, maka dua ilmu yang ada pada mereka terkubur. Dia tidak bisa lagi, atau masyarakat tidak bisa lagi tanya ke kuburannya, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Qala, kalau ilmu itu ada, berarti ulama itu ada, fannasu fi huda, maka manusia di dalam petunjuk, dalam bimbingan. Wa baqa'ul ilmi bi baqa'i hamalatihi, sedangkan baqa'ul ilm, terjaganya ilmu dengan terjaganya para ulama. Qal, dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wa baqa'ul ilmi, dan tetapnya ilmu, bi baqa'i hamalatihi, dengan tetapnya para pembawanya. Fa idza dhahama hamalatuhu, adapun jika hilang para pembawanya, wa man yaqumu bihi, dan hilang orang-orang yang menegakkannya, waqa'an nasu fi dhalal, maka manusia terjerumus dalam kesesatan. Kama fi sahihain, sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qal, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya Allah tidak akan mengambil atau mencabut ilmu begitu saja dari dada-dada manusia, tiba-tiba hilang begitu, tidak. Walakin biqabdihi biqabdil ulama, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, tetapi mencabutnya dengan mematikan para ulama. Fa idza lam yabqa alimun, kalau sudah tidak tersisa lagi seorang alim pun, ittakhadhan nas ru'usan aw ru'asa'an juhalan, maka manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai pimpinannya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, ketika ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Wa dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawman rafa'a al-'ilm. Faqila lahu kayfa yadhhabu al-'ilm wa qad qara'na al-Qur'an wa qara'nahu nisa'ana wa abna'ana. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam hadhihi at-Tawrah wal Injil 'inda al-Yahudi wan Nasara. Famadza tughni 'anhum? Jadi ketika disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ilmu akan dicabut suatu saat, para sahabat bertanya, bagaimana bisa hilang ilmu? Padahal kami membacanya, dan kami membacakan pada anak-anak kami, kami membacakan pada keluarga kami, istri-istri kami, nisa'ana wa abna'ana, bagaimana bisa hilang? Maka Nabi menjawab, lihatlah Taurat, lihatlah Injil, pada Yahudi dan pada Nasara. Famadza tughni anhum, apa manfaatnya buat mereka? Yani ya, Tauratnya ada, Injilnya ada, tapi masyarakatnya tidak peduli sama sekali. Fasu'ila Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit pernah ditanya an hadzal hadis, tentang hadis ini. Faqala law syi'tu la akhbartuka bi awwali ilmin yarfa'u minan nas. Kalau kau mau, aku akan khabarkan kepadamu apa awal pertama ilmu yang dicabut dari manusia. Dikatakan oleh beliau al-khusyu'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tercabut dari manusia, dari ilmu, adalah kekhusyuan. Dohir-dohirnya ada, sholatnya ada, puasanya ada, tapi isinya tidak ada, tidak khusyuk. Wa innama qal, dan bahwasanya qala Ubadah hadza li anna al-ilma qisman. Ubadah bin Samit berkata seperti ini karena ilmu itu dua. Ahaduhuma, salah satunya, maka nasamratuhu fi qalbil insan, ilmu yang buahnya ada di hati manusia. Wa huwa al-ilmu billahi ta'ala, yaitu ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-namanya, ilmu tentang sifat-sifatnya, ilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muqtadiyah, yang semuanya berkonsekuensi. Likhasyatihi. Apa konsekuensi orang yang sudah kenal Allah, kenal nama-namanya, kenal sifat-sifatnya, kenal af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Konsekuensinya kekhusyuan. Wa mahabatihi, kekaguman kepadanya. Wa ijlalihi, mengagungkan dan meninggikan Allah. Wal khudu' lahu, tunduk kepadanya. Wa limahabbatihi, dan konsekuensinya juga adalah kecintaan kepada Allah. Semakin kenal Allah, semakin cinta. Wa raja'ihi wa du'a'ih, termasuk konsekuensi dari pengenalan terhadap Allah adalah harapan kepada Allah, berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah, wa nahu dzalik, dan yang sejenisnya. Fa hadza huwa al-'ilmu an-nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi jenis pertama, ilmu yang pengaruhnya ada pada dirinya atau pada hatinya. Maka itu adalah ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Kama qala Ibnu Mas'ud, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim aw taraqiyahum. Sesungguhnya kaum-kaum membaca Al-Qur'an ternyata tidak melewati kerongkongan mereka. Walakin idza waqa fil qalb, tetapi jika dia masuk ke dalam hati, farasakha fih, rasakha fih, rasikh, kokoh di dalamnya, masuk dalam hati, kemudian kokoh di dalamnya, nafa', akan bermanfaat. Berarti ada ilmu yang hanya di lisan, hanya di lidah, tidak masuk di dalam kerongkongannya, atau tidak masuk ke dalam hatinya. Namun ada ilmu yang masuk ke dalam hatinya, yang dia kokoh di hatinya, niscaya akan nafi'. Qala al-Hasan, al-ilmu ilman. Kata al-Hasan al-Basri rahimahullah, ilmu itu dua. Ilmun ala al-lisan, yang pertama ilmu di lidah. Fadhaka hujjatullahi ala ibni Adam, dan itu hujjah Allah atas anak Adam. Apa maknanya hujjatullah atas anak Adam? Hujjah itu kalau disebut dengan ala, atas, itu untuk menyalahkan. Kalau hujjah lahu atau libni Adam, lamnya menunjukkan mendukungnya. Hujjah yang membenarkannya. Jadi kalau masih di lidah, hanya teori-teori saja, tidak masuk ke dalam hati, itu hujjatullah untuk menyalahkan anak Adam. Bukankah kau sudah membaca? Bukankah kau sudah tahu? Bukankah kau sudah mendengar? Barakallahu fikum, itu hujjah ala ibni Adam. Wa ilmun fil qalb, dan ada ilmu yang masuk ke dalam hati. Adapun ilmu yang masuk ke dalam hati, fadhakal ilmun nafi', maka itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Berarti dia akan jadi hujjah lahu. Kalau tadi hujjah alaihi, kalau ilmu yang nafi', hujjah lahu. Barakallahu fikum. Wa huwal al-ilmu al-batin alladhi yukhalitul qulub. Yaitu ilmu batin yang mencampur atau yang bercampur di dalam hati. Wa yuslihuha, yang kemudian memperbaiki hati. Hatinya menjadi saleh. Hati kalau sudah saleh, saluhat jasadul kullu. Sebaliknya kalau hati rusak, fasad, fasadal jasadul kullu. wa yabqa ilmul lisani hujjah, maka jadilah ilmu yang di lidah hanya sebagai hujjah untuk menyalahkannya. Fayatahawanun nas bihi, maka manusia mengabaikannya, melalaikannya. Wala ya'maluna bimuqtadahu, mereka tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. La hamalatuhu wala ghairuhum, tidak para pembawa-pembawanya, tidak pula selain mereka. Thumma yadhhabu hadzal ilm bidhahabi hamalatihi, kemudian hilanglah ilmu itu ketika hilangnya para pembawa-pembawanya. Fala yabqa illa al-Qur'an fil masahif, tidak tersisa kecuali Qur'an di lembaran-lembaran saja, di tulisan-tulisan saja. Walaysa thamma ya'lam ma'alihi, dan tidaklah mereka di sana bisa memahami makna-maknanya. Hanya tertulis dalam Qur'an, Qur'annya di atas lemari, berdebu di dalam kamar. Enggak dibaca, apalagi dipelajari makna-maknanya. Kalaupun dibaca, laisa thamma ya'lam ma'anihi, tidak diiringi dengan pemahaman terhadap makna-maknanya. Itu ilmun ala lisan. La ya'lam ma'anihi wala hududahu wala ahkamahu, tidak mengenali makna-maknanya, tidak mengetahui batas-batasnya, garis-garisnya, tidak mengetahui hukum-hukumnya. Thumma yasra bihi fi akhiriz zaman fala yabqa fil masahifi wala fil qulubi minhu syai' bil kulliyah, tetapi subhanallah masih ada tahapan berikutnya hilangnya ilmu. Tiba-tiba nanti berlanjut di akhir zaman, tidak lagi tersisa tulisan pun, tidak tersisa hafalan di hati manusia pun, benar-benar hilang. Tulisannya di mushaf udah enggak ada. Di hati manusia sudah enggak ada yang hafal. Kalau saat itu ada orang yang ingin mempelajari Quran, tidak bisa. Karena dia mau mencari Quran di mana? Mau mencari yang hafal juga tidak ada. Itulah ya, akhir dari berkurangnya ilmu, berkurangnya ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan nan qusuha min atrafiha, kami akan kurangi dunia ini sedikit demi sedikit dari ujung-ujungnya. Mungkin sepintas maknanya dunia semakin kecil, karena nan qusuha min atrafiha, dari ujung-ujungnya dikurangi, dikurangi, dikurangi. Ternyata tafsirnya dari Ibn Abbas adalah ilmu terus berkurang, berkurang, berkurang, berkurang dengan dimatikannya para ulama. Para ulama semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Nasallallahu salamah wal afiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata rahimahullah selanjutnya, wa ba'da dhalika taqumus sa'ah, dan setelah itu terjadilah hari kiamat. Ada riwayat, di akhir zaman tadi terjadinya hari kiamat, memang sudah tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Dengan datangnya angin yang lembut seperti sutra, harum seperti misik, sampai berjalan di dalam menyentuh satu orang yang beriman, walaupun imannya seperti darah, kecuali diwafatkan oleh angin itu. Saat itulah ilmu dicabut. Sehingga yang tersisa hanya orang-orang kafir yang tidak hafal satu ayat pun, satu kalimat pun dari Quran, dan mushafnya pun hilang, Allah cabut, Allah hilangkan dengan sekehendaknya, kita tidak tahu seperti apa, hingga tidak lagi ada yang menyebut Allah, Allah. Tidak lagi ada yang menyebut kalimat Allah sekalipun. Alaihim qamatil qiyamah, atas mereka lah terjadi hari kiamat. Kama qala ta'ala la taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Nabi menyatakan la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ala syirarin nas, kecuali atas manusia-manusia terjelek. Manusia yang punya iman sedikit pun sudah enggak ada. Wa qala la taqumus sa'ata wa fil ardi ahadun yaqulu Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat dalam keadaan di bumi masih ada seseorang yang berkata Allah Allah. Yani tidak akan terjadi kiamat sampai sudah tidak ada lagi seorang pun yang berkata Allah Allah. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak akan terjadi, disebutkan di dalam hadis ini, wa ma jalasa qaumun, tidaklah satu kaum duduk di masjid, baitun min buyutillah, di satu rumah, dari rumah-rumah Allah, yakni di masjid-masjid Allah, yasluna kitab Allah, membacakan kitab-kitab, membacakan kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya di tengah mereka, kecuali akan turun atas mereka ketenteraman, dan mereka akan diliputi rahmat, dan akan dinaungi dengan sayap-sayap malaikat, dan akan disebut oleh Allah mereka di depan penduduk langit yang ada di sisinya. Allah banggakan orang-orang yang belajar bermajlis, mempelajari Quran di masjid, dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi man indah, kepada mereka-mereka yang ada di sisinya, lihatlah hamba-hambaku. Hadza yadullu ala istihbabil julus fil masjid litilawatil qur'ani wa mudarasatuhu litilawatil qur'ani wa mudarasatihi. Ini barakallahu fikum menunjukkan dianjurkannya untuk duduk di masjid untuk mempelajari Al-Qur'an. Wa mudarasatihi, dan untuk mempelajari Al-Qur'an. Tilawah Al-Qur'an, membacanya. Mudarasah, mempelajarinya. Maka masya Allah, kalau hadir di masjid-masjid untuk mengkaji kitab tafsir, mengkaji kitab-kitab fikih yang juga di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an, maka termasuk insya Allah di dalam apa yang dikabarkan dalam hadis yang mulia ini, akan turun ketentraman, akan diberi rahmat, akan dinaungi malaikat, dan akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan penduduk langit. Wa hadza in hamala ala ta'allumil Qur'ani wa ta'limuh. Dan ini jika dibawa kepada makna mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Fala khilafa fi istihbabi, maka tidak ada perselisihan di dalam anjuran tadi untuk duduk di masjid dan mempelajari ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan di dalam lafadznya litilawatil Qur'an wa mudarasatihi. Tentunya mempelajari Al-Qur'an dengan mempelajari tafsirnya dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Artinya para ulama menganggap mempelajari sunnah di masjid pun termasuk mendapatkan kemuliaan ini. Mengapa? Karena sunnah itu Rasulullah SAW ucapkan, Rasulullah SAW perbuat sebagai tafsir dari Quran. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad dalam Usulu Sunnah. Kata Imam Ahmad bahwa as-sunnah tufassiru Quran atau tafsiru Quran. Sunnah itu adalah tafsir terhadap Quran. Tidak bisa dipisahkan. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam Sahih Bukhari dari Utsman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullahu ta'ala, bahwasanya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Nabi SAW, Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang ta'allama al-Quran wa'allamahu, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Qala Abdu Abdurrahman, qala Abu Abdurrahman As-Sulami, fadhaka alladhi aq'adani maq'adi hadha. Kata beliau, Abu Abdurrahman, maka itulah yang menyebabkan aku duduk di sini. Itulah yang menyebabkan aku duduk sini. Aq'adani maq'adi hadha, yang mendudukkan aku di tempat dudukku ini. Wa kana qad 'allama al-Qur'ana fi zaman Utsman, dan beliau saat itu di zaman Utsman duduk mengajarkan Al-Qur'an. Hatta balaghal Hajjaj ibnu Yusuf, sampai terdengar oleh Hajjaj ibnu Yusuf, wa in hamala 'ala ma huwa a'ammu min dhalik, sampai mencapai beritanya kepada Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi, yang merupakan panglima di zaman pemerintahan Yazid. Barakallahu fikum. Berikutnya, maksudnya dari mulai zaman Utsman sampai zaman Hajjaj, itu baru kalau kita tafsirkan khusus pada Quran saja. In hamala ala ma huwa a'ammu min dhalik, kalau dibawa kepada makna yang lebih luas dari itu, ilmu Quran dan yang berkait dengan Quran, dakhala fihi al-ijtima' fil masajid ala dirasatil Qur'ani mutlaqan, wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan bi amrin man yaqra al-Qur'an liyastami' qira'atahu. Qala, di sana masuk pula duduk-duduk di masjid hanya untuk membaca Quran saja tanpa mempelajari. Wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'mur, karena Nabi kadang-kadang menyuruh siapa yang membacakan Al-Qur'an, liyastami'a qira'atahu, karena beliau ingin mendengar qira'ahnya. Ya fulan, iqra'al Qur'an. Maka yang lain mendengar bacaan. Termasuk Nabi. Sampai Nabi berkata, hasbuk, cukup, cukup. Dalam keadaan Nabi berlinangan air mata. Ikhwan ibnina a'azzakumullah, wa kana Umar ya'mur man yaqra' alaihi wa ala ashabih. Dan Umar juga menyuruh orang membaca untuknya dan membaca untuk para sahabatnya. Wahum yasma'un, dan mereka semua mendengar. Fataratan ya'mur Aba Musa, kadang-kadang menyuruh Aba Musa Al-Ash'ari. Wataratan ya'mur Uqbah ibni Amir, dan kadang-kadang pula menyuruh Uqbah ibni Amir untuk membaca Quran. Wasu'ila ibnu Abbas, dan ditanya pula ibnu Abbas, ayil amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Qala dzikrullah. Dijawab, dzikrullah. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah, karena tidaklah seseorang duduk atau satu kaum duduk-duduk di rumah Allah atau salah satu dari rumah-rumah Allah, yata'atawna fihi kitabullah, saling memberikan kitabullah atau saling membacakan kitabullah. Fima bainahum, di antara mereka, wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajarinya, mempelajari makna-maknanya, illa adallathumul malaika bi ajnihatiha. Tidaklah mereka berduduk-duduk di masjid, tidaklah satu kaum duduk-duduk di masjid mempelajari Al-Qur'an, saling membacakan Al-Qur'an, saling mempelajarinya, kecuali mesti malaikat-malaikat akan meliputi mereka dengan sayap-sayapnya. Wa kanu adyafullah, dan mereka itu sebagai tamu-tamu Allah. Madamu ala dhalik, selama mereka dalam keadaan seperti itu. Hatta yafidhu fi hadithi ghairih, sampai mereka berpindah pada pembicaraan lain. Kalau pembicaranya sudah bagaimana, tokonya laris, kayak sudah lain. Sudah malaikat tidak lagi menaunginya. Malaikat sudah tidak lagi hadir di majlisnya. Nah, bahkan kalau membicarakan masalah-masalah dunia atau masalah-masalah dagang di masjid, didoakan dengan kejelekan oleh Rasulullah SAW, semoga rugi dagangannya, semoga rugi. Nasallahu alaihi wasallam. Demikian diriwayatkan secara marfu' dan juga mauquf, tetapi yang mauquf ashah. Yang mauquf berarti berhenti hanya kepada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.